Bisnis, kita balik lagi bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Bisnis jasa atau bisnis produk yang lebih menguntungkan mana ya, ditimbang-timbang kalau Anda ingin startup gitu ya, membuka usaha bisnis baru. Nah, kira-kira yang mana nih menurut Anda ya? Atau mungkin yang udah lama berkecimpung juga di bidang dua ini, bisnis jasa atau bisnis produk, menurut Anda sendiri sebagai pelaku usahanya lebih cenderung yang mana yang enak untuk dijalankan gitu ya? Nah, kalau ngomongin dari plus minusnya Bang, strateginya, mungkin dasar-dasarnya dulu kali ya. Apa sih yang harus dimiliki seorang entrepreneur ini Bang? Nah, biasanya kalau kita mau bisnis jasa, umumnya kita sangat tergantung kepada SDM gitu loh, SDM yang benar-benar kuat lah gitu loh. Nah, seringkali ini menjadi masalah juga kalau kita nggak punya SDM yang kuat gitu loh, akan sangat sulit untuk bisnis jasa itu. Beda nih ya, kalau kita bisnis produk maka fokusnya adalah quality, good price gitu loh ya. Kalau kita punya produknya berkualitas baik dan harganya bagus, biasanya produk kita akan laku gitu loh. Mm-hmm. Jadi ke situ. Tapi kalau di bisnis jasa itu lain, bukan quality dan good price gitu loh, tapi service gitu loh. Nah, ini yang seringkali orang lebih senang di bisnis jasa, karena kalau di service dan kalau dia bisa menyediakan service yang benar-benar bagus, yang benar-benar excellent gitu loh, kadang-kadang harga menjadi irrelevan gitu loh, harganya bisa semau-maunya dia aja. Makanya bisa aja nih, kan kalau bisnis jasa itu kita dibayar berdasarkan fee gitu loh. Iya. Okay. Makanya ada misalnya umpamalah ya, saya sering memberikan ceramah dan seminar gitu kan. Kan itu harganya juga beda-beda. Ada yang harganya di atas 50 juta gitu loh. Ada yang harganya cuma 5 juta gitu loh. Nah, padahal orang pada bilang gitu loh, wih enak banget ya si Anu ngomong, sekali ngomong 50 juta, sekali MC 100 juta, sekali nyanyi 150 juta. Padahal modalnya cuma suara doang gitu kan. Nah, banyak orang berpikir begitu. Nah, cuman dia punya triknya adalah bagaimana naikin harganya terus menerus supaya tetap terkenal dan naik gitu loh. Yeah. Penyanyi, MC, menjadi pembicara, motivator, kan begitu rumusnya. Tapi kalau produk ya sangat bersaing gitu loh. Kayak gue jualan batik gitu ya. Orang lain ya, kita lihat pasaran gitu loh. Pasaran 100 ribu ya, kita nggak bisa semena-mena menaikkan itu menjadi 300 ribu gitu loh. Nah, mungkin kadang-kadang untungnya juga ditaker ya. 100 ribu untungnya cuma bisa 10%, 20% gitu loh. Nah, itu kadang-kadang itu yang membuat mengapa orang berpikir lebih senang ke bisnis jasa. Ya. Tapi bukan berarti bisnis produk itu nggak kalah hebat sama bisnis jasa, nggak juga gitu loh. Karena kalau Anda bisa memiliki produk yang kualitasnya bagus dan Anda bisa benar-benar luar biasa, omset Anda juga bisa ratusan juta, bisa miliatan gitu loh. Itu sangat sangat luar biasa juga gitu. Bisnis jasa sama bisnis produk ya Bang. Kalau produk tuh real yang kita punya barang, tapi kalau bisnis jasa itu let's say tadi agent properti gitu ya. Kita di agentnya ya, bukan sebagai developernya, pemilik propertinya gitu ya Bang ya. Okay. Jadi misalnya ada orang banyak yang sukses gitu kan. Ya, nah kadang-kadang ada kombinasi gitu. Jadi misalnya begini, teman saya misalnya adalah seorang yang cukup berhasil jualan mobil bekas gitu loh. Oke. Okay. Di situ ada elemen jasanya juga, yaitu elemen jasanya adalah bagaimana dia menjual, memperbaiki dan memoles ya dari mobil-mobil bekas yang dia temui. Nah, salah satu dari unsur yang memang hebat ya, memang produknya mobil gitu loh. Tapi karena mobil bekas itu very unique gitu loh. Antara satu dealer dengan dealer yang lain, barangnya gak sama. Itu makanya teman saya itu lebih senang jualan mobil bekas gitu loh. Kenapa? Karena dia pinter banget nyari mobil bekasnya, terus dia dandanin, kemudian dia bisa punya profit yang cukup lumayan. Dan dia sudah punya klientel yang cukup banyak gitu loh. Tapi kalau jual mobil baru gitu loh, yang lain kan satu dealer lain sama dealer lain kan mobilnya tetap sama. Betul. Gak bisa di ini. Yang pusing marketingnya. Iya. Yeah. Salesnya, bagian salesnya jadi, pusing. Jadi kalau Anda adalah seorang entrepreneur yang mau memulai bisnis gitu loh, dari dua celah ini gitu loh. Anda harus mengkaji yang mana yang lebih cocok dengan kepribadian Anda dan yang lebih cocok dengan apa yang suka, lebih cocok dengan semangat Anda di mana dan lebih cocok dengan keterampilan Anda yang belah mana gitu. Jadi kembali dipertanyakan ke diri sendiri ya. Iya. Tapi kadang ada gak sih Bang, pekerjaan itu dikerjakan karena terpaksa, maksudnya ada yang hibah dari orang tua, bisnisnya lu mesti jalanin, jalanin dah, padahal kita ada faktor X yang tanda kutip gak suka gitu dengan warisan dari bokap, entah itu bisnisnya jasa atau bisnis produk Bang. Sebenarnya ya, kalau bisnis apapun itu, bisnis jasa atau bisnis ini, kadang-kadang yang menjadi masalah adalah orang tua, sang orang tua itu terlambat mengajak anaknya masuk ke bisnis gitu loh, sehingga anaknya kaget dan banyak yang dia gak suka gitu loh. Tapi kalau anaknya sudah terlibat di bisnis orang tuanya sejak masih kecil, lama-kelamaan dia menyukai, dia tahu seninya, artnya di mana, bukan tidak jarang malah generasi kedua itu seringkali bisa membesarkan bisnis orang tuanya gitu loh. Generasi ketiga juga demikian. Tapi yang seringkali terjadi adalah generasi kedua atau generasi ketiga anaknya itu terlambat dimasukkan gitu. Jadi bapaknya asik ngebisnis gitu loh sendiri gitu loh. Tiba-tiba umur 70 tahun dia, waduh gue udah mau retired, gue udah mau pensiun nih. Anaknya suruh masuk. Padahal anaknya mungkin udah kerja di mana, bisnis di mana gitu loh. Mungkin suruh megang bisnis bapaknya, ah gue malas ah gitu loh. Karena mungkin banyak yang dia gak suka seperti yang Anda katakan gitu. Tapi kalau bapaknya mengajak anaknya dari sejak muda gitu, anaknya diajak involved gitu loh, itu kan. Nah makanya seringkali banyak orang-orang yang teman-teman entrepreneur yang mengatakan kepada saya, heran nih gue kalau gue bisnis gue warisin gitu loh ya, ternyata yang lebih antusias mantu gue daripada anak gue. Iya jelas aja, karena mantunya berpikir, "Weh, mendingan gue ini gue kerjain dan gue diwarisin gitu. Daripada ngikut orang gitu ya." Wah, menarik juga nih Bang Kafi. Boleh nanti kita sambung lagi mitra bisnis. Nah, kepada Anda juga kita mau ngundang nih. Kira-kira kalau dari sisi Anda ya, bisnis jasa atau bisnis produk nih yang lebih menguntungkan? Tadi satu tips dari Bang Kafi, ya kembalikan dulu ke dalam diri kita gitu ya, mana yang lebih cocok dengan diri kita, dengan kepribadiannya juga gitu. Dan bagi Anda para orang tua mungkin yang sekarang akan mempersiapkan bisnisnya, entah itu bisnis jasa atau bisnis produk buat putra-putrinya, nah cepat-cepat aja mulai dikenalin dari kecil. Kalau yang punya toko ya jaga dari kecil ya, anaknya suruh bagi-bagi nih sama koko, cicinya suruh jagain toko jam sekian gitu, biar lebih kenal lebih cepat ya. Seperti apa lanjutnya lagi bersama Bang Kafi, kita akan tunggu lagi di sesi berikut. Jadi tetap bersama kami.